Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Apa itu kursi? Di mana ada kursi, Rizwan? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Apa yang dimaksud dengan kursi di sini? Di mana ada kursi, Abdul Jabbar? Di mana Gudama? Di atas langit. Di mana ada kursi? Apa yang dimaksud dengan kursi dalam ayat ini? Langit itu ada berapa? Ada berapa biljabar? Ada berapa susunan? 7. Langit, terus langit lagi, terus langit sampai 7. Di atas langit ada apa? Di atas langit ada apa? Ayo diingat-ingat. Ada apa, Mujahid? Air. Terus di atas air? Arsy. Enggak ada kursi. Di mana kursi posisinya, ayo? Siapa yang tahu? Di mana, Mam? Jadi langit yang paling tinggi, terus setelah langit kursi, setelah kursi air, setelah air, arsy. Makhluk yang paling tinggi apa? Rizwan. Dari seluruh makhluk yang paling tinggi apa? Apa, Nu'em? Arsy. Ingat ya, makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy. Jadi dalam ayat ini ditetapkan adanya kursi Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat duduk, bukan. Kursi tidak harus tempat duduk. Perhatikan, Lek. Dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah tempat dua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dan harus kita imani, karena telah tetap dalil-dalil yang menyebutkan tentangnya. Adapun bagaimana dan bagaimana, ini akal manusia tidak mampu membayangkan. Akal manusia terbatas. Maka cukup bagi seseorang untuk beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya kursi itu besar, meliputi langit dan bumi. Maka kursi lebih besar dari langit dan bumi. Kursi lebih besar dari langit dan bumi. Sebagaimana nas penegasan ayat ini, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardo. Berarti kursi lebih besar dari langit dan dari bumi. Kemudian juga sudah kita ambil dalil-dalil tentang hadis yang menyebutkan tentang jarak langit dan bumi. Berapa jaraknya? Berapa? 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Tapi seluruh hadisnya dhaif. Seluruh hadisnya dhaif, hanya tsabit dari Abdullah bin Mas'ud mauquf. Dari Abdullah bin Mas'ud mauquf. Baik, qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah taala. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة. Pendapatnya Ahlu Sunnah kemarin bahwasanya kursi atau arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang berada di atas air, berada di atas kursi. وذهب طائفة من أهل الكلام, ada sekelompok dari ahlul kalam, ahli falsafat, berpendapat bahwasanya arsy adalah falakun mustadirun, falak itu planet atau tata surya yang mustadirun, berbentuk bulat, min jami' jawanibihi, yaitu meliputi, muhitan bil alam, mengitari alam, min kulli jiha, dari seluruh jiha. Warubbama sammahu al falak al atlas, kadangkala mereka menamainya sebagai falak al atlas. Wal falak al tasi, dan juga galaksi yang ke-9, galaksi, falak itu galaksi. Siapa yang pernah belajar ilmu seperti ini, ilmu galaksi-galaksi ini? Ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi apalagi itu. Ini semua adalah ilmu kalam. Kita tidak memiliki ilmu kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kata mereka orang-orang kufar, maka mereka adalah para kufar, tidak bisa diambil beritanya. Orang kafir tidak bisa dipercayai beritanya. Maka mereka memberitakan tentang apa saja, beritanya ditolak. Mereka memberitakan tentang apa saja, beritanya ditolak. Kecuali yang sesuai dengan dalil. Wa hadza laisa bisahih. Ini tidak benar, yang berpendapat bahwasanya arus ini adalah planet bulat yang mengitari seluruh planet di alam semesta, ini tidak benar. Li'anna qad thabata fi syari' anna lahu qawa'ima tahmiluhul malaika. Karena telah tertetapkan di dalam syariat Islam bahwasanya arus ini memiliki qawa'im, memiliki pilar-pilar, memiliki penyangga-penyangga. Tahmiluhul malaika, yang dibawa oleh para malaika. Jadi arus ini dipikul oleh para malaika. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innan nasa yas'akun, pada saat itu, pada hari kiamat nanti, seluruh manusia akan yas'akun, akan pingsan, akan mati. Fa aqulu awwala man yafiq atau man yufiq, maka aku adalah orang yang pertama kali sadar, bangun. Fa'idha ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'imil arsy. Tiba-tiba saya melihat Musa, beliau mengambil atau memegang satu dari pilar-pilar arsy, penyangga-penyangga arsy tadi. Fala adri afa qabli, aku enggak tahu Musa itu dia sadar sebelum saya. Am juzia bi saqati tur, apakah ataukah Nabi Musa itu dilewatkan, tidak ikut pingsan, disebabkan Nabi Musa sudah pernah pingsan di Gunung Tur, yaitu ketika minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menjelma, kemudian Nabi Musa pingsan. Jadi Rasulullah enggak tahu apakah Nabi Musa itu bangun sebelum saya ataukah memang dia enggak ikut dipingsankan pada hari itu, karena sudah pernah dipingsankan ketika kejadian di Bukit Tur. Intaha min syarhi tahawiyah. Selesai penukilan ini dari syarah akidah tahawiyah. Jadi pendapat bahwasanya arus itu adalah galaksi yang bulat sebagai kulit dari seluruh galaksi, ini tidak benar karena telah tertetapkan dalil bahwasanya arus itu memiliki penyangga yang dipikul oleh para malaikat. Wa min ahlil bid'ah man dhaba ila anna al-arsha huwal mulku wal kursiyyu huwal ilmu. Sebagian ahli bid'ah berpendapat bahwasanya arsy adalah kerajaan secara umum. Wal kursiyyu huwal ilmu, dan kursi adalah ilmunya Allah. Jadi majaz, penamaan kursi dengan kursi ini menurut mereka majaz karena yang dimaksud adalah ilmu. Ini menurut ahli bid'ah. Wa hadhi aqwalun mukhalifatun lil aqidati sahihah wa billahi taufik. Semua pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar karena menyelisihi akidah yang sahihah. Dan taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kursi dan tentang arsy, bahwasanya keduanya adalah dua makhluk yang berbeda. Kursi bukan arsy, arsy bukan kursi. Dan semuanya sabit dengan dalil-dalilnya. Adapun akal manusia maka tidak mampu menjangkau karena itu termasuk perkara-perkara ghaibiyat. Wa ja'a fi wasfi hadzal kursi, dan telah datang hadis tentang sifat kursi yang disebutkan dalam ayat ini adalah mas samawati sab'u ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falatin. Tidaklah langit-langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi kecuali seperti gelang ka halqah, lingkaran yang dilempar, mulqatin dilempar bi ardin falatin, di hamparan bumi yang sangat luas. Fala jamaknya adalah falan, yaitu al-ardul wasi'ah, bumi yang luas, itu falatun. Jadi langit kalau dibandingkan dengan kursi itu seperti gelang kecil dilempar di hamparan bumi. Hamparan bumi tadi kursi, dan langit itu seperti hanya seperti gelang kecil. Wa fadlul arsy 'alal kursi, sedangkan kursi dibanding dengan arsy itu sama ukurannya. Kursi seperti gelang kecil tadi, arsy seperti hamparan yang luas tadi. Kafadlil falati alal halqah. Kama fi hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban sebagaimana dalam ta'liq di situ. Yang jelas kursi adalah sabit. Demikian juga arsy. Keduanya adalah makhluk-makhluk terbesar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla fawqa dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas itu semua, berada di atas arus, berada di atas kursi. Wa'adhamu min dhalik, dan lebih besar dari arus, dari kursi, apalagi dari manusia, apalagi dari bumi dan isinya. Fandur ila hadhil makhlukatil azimah al-kabirah al-wasiah. Maka lihatlah, kita renungi sekarang. Kita bayangkan, kita segini kecilnya, kemudian bumi segini luasnya, langit lebih luas lagi. Ternyata langit dibanding kursi, gak ada apa-apanya. Kursi dibanding arsy, gak ada apa-apanya. Arsy dibanding Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah sebanding. Tidak bisa dibandingkan. Maka Allah jauh lebih besar, jauh lebih agung. Fandur ila hadzal makhluqatil azimah. Makhluk-makhluk yang besar. Maka manusia kadang baru bisa membuat menara yang besar, sudah sombong. Manusia baru punya bangunan rumah 3 tingkat, 4 tingkat sudah sombong. Ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khaliquhallahu azza wa jal al-kabirul muta'ali. Semua makhluk-makhluk besar tersebut penciptanya adalah Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Jadi pelajaran terpenting bagi kita tentang kursi ini adalah betapa besar makhluk-makhluk Allah di luar sana, di luar langit, di luar bumi, dan betapa kecilnya hamba, betapa hinanya hamba, betapa lemahnya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi seseorang untuk berlaku sombong dengan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Baik, selesai kita dari wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Sekarang waqalu ta'ala wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ya'uduhu hifdhuhuma. Hu kembali kepada siapa? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah membuat Allah capek menjaga keduanya, itu langit dan bumi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardo hifdhuhuma huma. Kembali kepada as-samawati wal ardo. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lelah. Enggak pernah dibikin lelah gara-gara menjaga bumi, menjaga langit. Enggak pernah lelah. Enggak pernah berat. Aila yukrithuhu, yukrithuhu ay yashukuhu. Yukrithuhu maknanya dengan syakko, membuat berat. Jadi menjaga langit dan menjaga bumi, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah membuatnya berat. Wa la yujizuhu, dan juga enggak pernah membuat Allah lemah. Hifdhus samawati wal ard, untuk menjaga langit dan bumi. Wa hadza li kamali ilmihi wa qudratihi, semua itu dikarenakan kesempurnaan ilmunya Allah, kesempurnaan kemampuannya Allah. Kalau manusia suruh jaga sebentar saja sudah luput. Anak-anak tadi malam kalau enggak dijaga saja sudah langsung lepas kendali. Sudah ditetapkan jam 9 itu wajib tidur karena ini malam-malam akhir, bangunnya jam 1. Lah kok tadi malam beberapa anak malah begadang sampai jam 11. Baru saya tinggal saja. Sudah tak pasrahkan ke anak-anak yang besar, tapi tetap saja malah yang besar malah yang rusak. Oh, kalian itu disuruh tidur jam 9. Supaya nanti kuat bangun. Jam 9 sudah wajib tidur, makanya diperhatikan. Jam 9 sudah wajib tidur, sudah lampunya dimatikan. Karena ini malam-malam akhir Ramadan, bangunnya jam 1. Kalau kalian tidurnya kemalaman, enggak kuat bangun. Lah masa harus setiap hari harus jaga? Kalau malam-malam ganjil mungkin bisa saya temani, tapi kalau enggak malam ganjil saya kadang di rumah. Sudah tak pasrahkan tadi malam lah kok malah begadang sampai jam 11. Ini anak-anak yang justru malah enggak ikut program, yang enggak ikut acara, yang enggak ikut ngaji, waktunya ngaji enggak ikut ngaji, malah waktunya begadang malah ikut ngerusak. Jengkel sekali saya. Wong waktunya ngaji, waktunya program enggak ikut kok malah waktunya ngerusak kok ikut. Perhatikan, jam 9 wajib tidur. Siapa yang bisa jaga terus? Siapa yang mau mantau terus? Jaga sendiri-sendiri. Yang gak ikut itikaf, gak usah di masjid. Malah ngerusak. Ngobrol begadang, enggak ada gunanya. Akhirnya tarawihnya sambil tidur. Berarti kan? Besok lagi kalau masih tidur sampai larut tak hukum. Ha wa hadza li kamali ilmihi wa qudratihi. Qala ta'ala wa lam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lelah, enggak pernah merasa berat menjaga langit dan bumi? Karena sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia. Suruh jaga terus yang enggak kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yasiru fil ardi?" Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fayanduru, sehingga mereka bisa melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Dan ini bukan hanya dongeng, cerita orang-orang sebelum kita, ceritanya Nabi kaum Ad, kaum Tsamud, ini bukan dongeng. Semua itu menunjukkan tentang ada benar. Dan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, bukan hanya dongeng, bukan konspirasi. Sebagaimana pendapat orang-orang kufar yang ingkar Allah, ingkar Khalik. Wa kanu ashadda minhum quwwah. Mereka jauh lebih kuat daripada kita. Orang-orang dahulu lebih kuat, mereka lebih besar, fisik mereka lebih kuat, ibadah yang disyariatkan kepada mereka juga lebih banyak. Wa maka Allah liyujizahu min syai, ini syahidnya, dan Allah tidaklah pernah membuatnya itu lemah sesuatu apapun min syai'in, sudah jelas. Sudah tak jelaskan berkali-kali bahwasanya min zaidah dari sisi hukum nahwu. Tidak ada kaidahnya dalam ilmu nahwu. Tapi dia memiliki fungsi dari sisi bayan, dari sisi ilmu bayan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada yang membuatnya lemah sesuatu pun, fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman qadir, sesungguhnya Allah adalah Maha Alim, Maha mengetahui lagi Maha Qadir. Ya ini. Ini ilahnya, innahu. Ini ilahnya. Kenapa Allah enggak pernah lemah? Kenapa Allah enggak pernah lelah? Kenapa Allah enggak pernah dibuat berat untuk menjaga semua itu? Karena innahu kana aliman qadir li kamalil ilm wa li kamalil qudrah. Persis dengan apa yang dikatakan Syekh Abdul Hamid. Li kamali ilmihi alim. Li kamali qudratihi qadir. Dan innahu, inna di sini sebagai taklil. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya Allah itu Maha Alim, Maha Qadir. Jadi kalau ada penjelasan, kemudian di belakangnya dikasih innahu, itu adalah sebagai alasan. Bal undur ila adadil makhlukatil lati fis samawati wal ard. Bahkan lihatlah kepada jumlah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Pirawai, jumlah hewan. Belum lagi yang di dalam laut, yang tiap hari diambili ikan, tiap hari diambili berapa ratus triliun saja itu, berapa gak tahu jumlahnya. Belum lagi makhluk berupa bakteri, belum lagi makhluk berupa virus, belum lagi makhluk yang ada di udara, belum lagi makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit sana. Subhanallah, berapa jumlahnya seluruh makhluk tadi. Wa ma'a dzalika yahfazuhu Allah, semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qaddara aqwataha, dan telah dijamin aqwataha, kebutuhannya. Aqwataha adalah ma yahtaju ilaihi al-ibad minal arzak, dari rezeki, dari fasilitas, dari semuanya. Semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan rezeki, semuanya dicukupi. Wa qaddara ma'asha, dan Allah mentakdirkan kehidupannya, semuanya diatur dari perjalanan darah, dari aturan darah, dari kesehatan. Kesehatannya hewan bagaimana? Fungsi dari paru-parunya, fungsi dari ginjalnya hewan, fungsi dari tulangnya, masya Allah. Sa'munakai. Semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara ajalaha, juga telah ditakdirkan ajal-ajalnya, enggak ada yang luput, enggak ada yang salah. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yushghiluhu syai'un an syai'in, Allah tidak pernah dibuat sibuk oleh sesuatu dari sesuatu. Enggak pernah. Menjaga manusia kemudian sibuk dari jin, atau menjaga jin kemudian sibuk dari manusia, ngurusi hewan kemudian lupa dari manusia. Berbeda dengan orang, kalau suruh jaga ini, lupa dari yang ini. Kalau suruh jaga ini, kalau fokus yang ini, lupa dari yang itu. Itu manusia. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah dibuat sibuk dari sesuatu, tentang sesuatu. Wa kullu yawmin huwa fi syan, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki syan, memiliki urusan. Setiap hari ada berita baru, setiap hari ada kejadian baru, setiap hari ada takdir baru. Yarfa'u hadza wa yahfidhu hadza. Mengangkat yang ini, menurunkan yang ini, berputar, roda berputar. Memberi rezeki ini, memiskinkan ini, mengangkat ini, mengayakan ini, memiskinkan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala setiap hari yang mengatur. Wa yu'ti hadza wa yamna'u hadza, memberi ini kemudian ini dihalangi. Besok ganti lagi, ini yang dihalangi, ini yang diberi. Subhanallah. Urusan yang sangat-sangat besar setiap hari. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lelah, enggak pernah merasa berat. Semua itu sangat-sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, Abu Amir Al-Thaqafi, kunyahnya Abu Amir Mughirah bin Syu'bah. Anahu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di setiap selesai salat, khalfas shalah bukan di belakang orang salat. Tapi di setiap selesai salat beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah. Satu-satunya sesembahan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya Allah yang maha, apabila tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menghalangi dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang engkau beri. La mani'a lima a'tait. Berarti kan lek, itu doa dikir lek. La mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa menghalangi dari apa yang engkau beri. Mayaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang Allah sudah beri, enggak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa-apa yang telah dihalangi oleh Allah. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Ini. Makanya gandolan itu gandolan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu gandolan harta, ini sangat lemah. Gandolan uang bisa habis. Gandolan keluarga, mereka bisa meninggal. Gandolan orang kuat, dia bisa lemah. Kamu bergantung pada apa saja selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa sirna, bisa musnah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah hilang, tidak pernah lalai, tidak pernah mensia-siakan hambanya. Karena itu dalam hidup ini bergantunglah kepada Allah dalam segala hal. Dalam urusan hatimu, dalam urusan rizkimu, dalam urusan kebaikanmu, dalam urusan duniamu, dalam urusan akhiratmu, semuanya gantung nanang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila Allah memberi, enggak ada yang bisa menghalangi. Apabila Allah menghalangi, enggak ada yang bisa memberi. Dan ini kita ucapkan setiap hari. Seharusnya kita yakini. Seharusnya kita peluk. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah berguna. Al-jaddu yaitu usaha seseorang darimu tidak akan pernah berguna bagi dzal jaddi, bagi pemilik usaha tadi. Tidak akan berguna bagi pemilik suatu usaha, usahanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Percuma. Dunia ini kamu kejar sampai jauh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, tidak akan datang. Makanya bergantung di dunia ini, dalam kehidupan ini, bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada orang tua. Jangan bergantung kepada orang kuat. Jangan bergantung kepada harta. Jangan bergantung kepada kekuasaan. Semuanya, semua itu hanyalah, semua itu akan musnah. Bahkan bayanganmu sendiri akan hilang. Ketika engkau kejar, ketika enggak ada cahaya, bayanganmu sendiri lo akan hilang. Enggak bisa kamu pegang, enggak bisa kamu gantungi. Sesuatu yang paling dekatmu, dekat denganmu itu bayangan, enggak bisa kamu gantungi. Dia akan hilang. Bayangan itu lo akan hilang. Padahal itu sudah yang selalu mengikuti kita. Makanya bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Karena Allah lah yang menjaga langit, Allah yang menjaga bumi, Allah yang mengatur rizki, mengatur segalanya. Fala yanfa'u sahibal 'azamati minallahi 'azamatuh. Maka tidaklah akan berguna bagi pemilik kebesaran, kebesarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma memiliki apapun di dunia ini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hangus, hangus. Maka jangan bergantung dengan orang. Bergantung dengan anak. Bergantung dengan orang tua. Kadang orang kalau gak punya anak sedih. Karena nanti siapa yang ngelawat saya di masa tua. Loh kok gantung sama orang. Gantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman juga anak kadang masa bingung ketika jauh dari orang tuanya. Loh kamu gantung. Makanya anak-anak kita semenjak kecil kita didik. Bergantunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Ya, Lek. Dengar, Lek. Bergantung kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ibu, Ya. Abah, bapak. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham, Najib? ya, bergantung pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini seluruhnya bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Fa inna Allah azza wa jalla huwal qahir. Karena sungguh Allah adalah Maha Qahir, Maha mengalahkan, Ad-Dahir, Maha menang, Al-Qawi, Maha kuat, Al-Jabbar, Maha ya sama mengalahkan juga. Maha perkasa. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ismail bin Umar Abu Al-Fida kunyahnya. Al-Imam Ibnu Katsir Abu Al-Fida Ismail bin Umar rahimahullahu taala fi tafsiri, dalam tafsir beliau Al-Mujald Al-Awwal safhah 521, wa qawluhu wa la ya'udhu hifdhu ma ay la yuthqiluhu, tidak pernah memberatkan Allah, wa la yukrithu, tidak pernah membuat Allah berat, susah, capek, lelah, enggak. Hifdhu samawati wal ard, untuk menjaga langit dan bumi. Wa ma fihima, menjaga apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa man bainahuma, dan siapa saja yang berada di keduanya. Badzalika sahlun alai, bahkan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yasirun ladai, semua itu gampang di sisinya. Wa huwal qaimu ala kulli nafsin bima kasabat, dan dialah Allah yang Maha mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang mereka perbuat. Ar-raqibu ala jamil asya, pengawas terhadap segala sesuatu. Fala yazubu anhu syai'un, maka tidaklah hilang dari Allah sesuatu pun. Wala yazubu anhu syai', tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya zubu, tadi luput. Yazubu, hilang. Anhu syai'un. Wa yasya'u kullu haqiratun baina yaday, dan segala sesuatu di sisinya sangatlah hina. Haqir, kecil. Alladzi la yus'alu amma yaf'al, di mana Allah tidaklah pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Kenapa kok Allah menyesatkan ini? Kenapa Allah kok memberi hidayah itu? Enggak pernah ditanya. Hamba yang akan ditanya, Allah itu enggak pantas, enggak perlu ditanya. Karena Allah berkehendak, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Perbuatannya Allah semuanya adalah indah, semuanya adalah bagus. Karena berdasarkan dengan kesempurnaan. Yang namanya Maha sempurna, seluruh perbuatannya juga akan sempurna. Tapi ucapan manusia bahwasanya Allah Maha asik ini enggak benar. Allah Maha asik katanya. Banyak sekali tersebar sekarang Allah Maha asik. Karena asik itu maknanya, konotasinya kadang buruk. Sedangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Enggak boleh mensifati Allah dengan sifat tersebut. Maha indah betul, Allah jamil. Tapi kalau Maha asik, ini bikinannya siapa namanya? Hanan. Itu kalau enggak salah yang buat itu Sujiwo Tejo. Penyair Kejawen. Wa huwa al-qahiru li kulli syai, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan segala sesuatu. Al-hasibu ala kulli syai, yang menghitung segala sesuatu. Ar-raqibu, yang Maha mengawasi. Al-aliyyu, yang Maha tinggi. Al-azim, yang Maha besar. La ilaha ghairu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa la rabba siwa, dan tidak ada Tuhan yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari wa la ya'udu hifdhuhuma. Ini mendorong bagi kita untuk bergantung kepada Allah, untuk berharap hanya kepada Allah, untuk memohon hanya kepada Allah. Wa qawluhu ta'ala wa huwal 'aliyyu, dan Allah adalah Maha Ali. Ala ya'lu, isim fa'ilnya Ali. Al-Ali adalah isim fa'il. Ala atau al-Ali. Al-Ali atau al-Ali. Al-aliyu fi aliyaihi, aliyya adalah kullu syai'in murtafi'in, segala sesuatu yang tinggi. Au bima'na syaraf, atau yang mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas kemuliaannya, atau di atas sana, di atas ketinggiannya. Ala arsyhi, di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, ini Allah itu terpisah dari makhluknya. Allah enggak menyatu, tidak sebagaimana akidahnya Ahlul Ulul wal Ittihad, bahwasanya Allah menyatu manunggaling Kaula Gusti, menyatunya Allah dengan hamba. Ini adalah akidah kufur. Qala ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa qala ta'ala huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah Maha Awal, Dialah Maha Akhir, Dialah Maha Zahir, Dialah Maha Batin yang mengetahui segala sesuatu sampai seluk-beluknya. Ini al-batin. Tidak ada yang ghaib dari Allah, semuanya nampak, semuanya kelihatan. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Dialah Maha Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Wa fi qawlil mu'min fi sujud, dan juga dalam ucapan seorang mukmin ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Dalilan ala dzalik, ada dalil bahwasanya Allah itu Maha tinggi. Ketika kamu sujud, kamu tinggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adillah ala uluwillahi ta'ala qawluhu amintum man fis sama. Di antara dalil tentang tingginya Allah adalah firman Allah, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap siapa yang ada di langit? Wa ghairu dzalika min al-adillah al-mabsuuta fi mautinha. Kalau dalil tentang ketinggian Allah sangatlah banyak sekali. Bahkan ditulis oleh para ulama dalam kitab tersendiri tentang uluhunya Allah, ulunya Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah. Maka akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah itu tinggi, Maha tinggi, berada di atas sana. Kalau akidahnya Ahlulbidah enggak berani bilang Allah itu di mana? Dikiranya Allah diliputi oleh tempat. Siapa yang bilang Allah diliputi oleh tempat? Allah itu tinggi, berada di atas. Dan itulah akidahnya para sahabat. Adapun Ahlulbidah, mereka enggak mengambil ilmunya dari para sahabat. Makanya mereka itu akan kalah kalau didebat dengan cara siapa kalian beragama. Pasti pedot sanate. Sanate sapa sing kok gawe beragama iki? Saya enggak tanya sanat hadatsana. Kalian wis kadohan nek takoni hadatsana. Sanat dalam beragama itu loh. Tata cara beragama itu agamanya siapa yang kalian pakai? Enggak pedot. Takoni. Ulama yang paling dhuwur mereka lah, paling mentok, paling anjok dik. Ulama-ulamanya mereka itu. Mana ada sampai sambung kepada para sahabat? Cara beragamanya mereka seperti itu. Cara beragama, cara beribadahnya mereka seperti itu. Takon ini ono. Sanate anjok ndi enggak pedot. Ojo kan anjok sahabat, anjok tabi ini to wis mbombohan. Di situ mereka akan kalah, enggak iso jawab, pasti mate. Enggak agamane sapa sing kok gawe jajal, sanate jajal. Enggak akan bisa jawab. Ulama mereka tertinggi paling hanya sampai ke masyayikh tok. Mereka kenal sahabat, kenal Abu Bakar, kenal Ali, kenal jengene tok. Nek agamane gak kira padha. Tata cara beragamanya enggak mungkin sama. Itu, jadi kalau ketemu mereka tanya saja, kalian beragama ini dengan caranya siapa? Sampai enggak catat ilmu agama kalian ini dengan ilmunya para sahabat? Baik dalam bab akidah maupun dalam bab ibadah enggak akan ketemu. Pedot-pedot sanate pedot. Famin akidati ahli sunnati wal jamaah anallah aliyun fi. Kalau kenal sahabat, kenal tabiin, kenal jengene tok, agamane gak cara beragamanya gak mungkin sama. Famin akidati ahli sunnati wal jamaati anallah aliyun fi alyahi wa la yajuzu bihalin an yadakidal muslim anallah fi kulli makan. Di antara akidahnya ahli sunnah, Allah itu tinggi, tidak boleh bagi seorang sama sekali sambatatan bihalin la yajuzu bihalin, tidak boleh sama sekali. Untuk meyakini, seorang muslim meyakini bahwasanya Allah itu berada di mana-mana, bidzati dengan zatnya. Kalau dengan ilmunya, ya ada di mana-mana ilmunya. Enggak ada yang luput dari ilmunya Allah. Tapi zatnya apakah ada di mana-mana? Fa inna hadhihi aqidatun fir'auniyah. Ini adalah akidah model Firaun. Wa hadhihi aqidatun hululiyatun ittihadiyatun. Ini adalah akidah hulul, ittihad, kufur. Waqad naqala Syekhul Islam Taimiyah al-ijma' ala takfiri hadhihi ath-thaifah. Dan Syekhul Islam telah menukilkan ijma' kufurnya kelompok Hululiyah Ittihadiyah yang meyakini Allah ada di mana-mana. Allah tidak ada kitu anna Allah bi kulli makan bi dzati, yang meyakini bahwa Allah berada di mana-mana dengan zat-Nya. Bal huwa ma'ana bi ilmihi. Bahkan yang benar, Allah itu bersama kita dengan ilmunya. Wa basari, dengan penglihatannya. Wa sultani, dengan kekuatannya. Wa qahri, dengan keperkasaannya. Bahwa aliyun ala arsyihi, tapi zatnya ada di atas sana, tinggi di atas arsy. Wa huwal aliyu, dialah Maha tinggi, adh-dhahiru al-azimul kabiru, kama qala subhanahu wa ta'ala al-kabirul muta'al. Walihada jawab di sunnah, karena itu datang dalam sunnah, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha nazala sabbaha wa idha sa'ida kabbaro. Datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah itu kalau turun pada suatu tempat, beliau bertasbih karena mensucikan Allah, karena yang bawah itu rentan kehinaan, elek-elek di ngisoriku. Makanya kita mensucikan Allah, ketika kita turun ke bawah, kita sucikan Allah. Wa idha sa'ida, apabila naik, Rasulullah bertakbir kabbar. Karena supaya kalau orang lagi naik kadang biasanya lupa daratan. Maka disuruh untuk bertakbir bahwasanya ada yang lebih tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muzaimin rahimahullah fi syani hadzal amr, beliau menjelaskan masalah ini Syekh Muzaimin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfari idza ala saidan kabbar. Apabila Rasulullah menaiki suatu tempat tinggi saidan, sa'dan, tempat yang tinggi, beliau takbir. Wa idza nazala wadiyan, apabila beliau turun pada suatu lembah, beliau sabbah, beliau bertasbih. Wa dzalika annal 'aliya 'ala syai'in qad yata'adzamu fi nafsi. Yang demikian itu karena seseorang yang tinggi, al-'ali, sifat fa'il dari 'ala ya'lu. Maka mungkin kalau 'ali adalah mungkin sifat musyabbah. Karena sesungguhnya seorang yang meninggi ada sesuatu, dia mungkin merasa ujub dengan dirinya, yata'adzam, merasa besar, merasa tinggi. Fa yara annahu kabir, kemudian dia mengira dia itu sudah besar. Fakana minal munasibi an yukabbirallaha azza wa jalla fayaqulu Allahu akbar. Maka cocok baginya untuk mengatakan Allahu akbar supaya dia sadar ada yang lebih tinggi. Wa amma idza nazala, adapun ketika turun, fanuzulu sufurun, maka yang namanya di bawah turun itu adalah suhul, di bawah. Yang namanya di bawah itu isine sampah, banyu, pokoknya bangsa bangsa sing elek apa ning ngisor iku. Larahan-larahan. Fana sab'an yas'an yusabbih Allah, maka cocoknya untuk mentasbih Allah, saya yang di bawah ini Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala kekurangan. Adapun hamba, yang ini ki hamba, rumbu-rumbu ini ki belusuk-belusuk dari rumbu ini ki hamba. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Inda suhul, ketika seorang hamba sedang turun, mungkin pas jegur ngeduk got, nah itu. Terus bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil munasab, inilah hubungannya kenapa Rasulullah itu kalau naik itu bertakbir, kalau turun itu bertasbih. Baik, selesai kita dari ayat ini, tinggal besok insyaallah tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, dan kemudian selesai insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.